dapat mempunyai kuda terbang. Ku kan pergi bersamamu menjelajah tiap negeri. Tapi sayang, kuda ini tak pernah ada sayapnya. Cita-cita tak tercapai menjelajah tiap negeri. Bagaimana aku bisa membuatnya kuda terbang? Tapi sayang, kuda ini tak pernah cita-cita tak tercapai menjelajah tiap negeri. Bagaimana aku bisa membuatnya kuda terbang?